Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam sebuah majelis ilmu untuk kembali membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan. Apalagi nikmat Islam dan iman yang kita rasakan indahnya keislaman dan keimanan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan hadis yang kedua di dalam hadis Jibril di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Jibril alaihi salam, dan masih membicarakan arkanul iman, rukun-rukun iman. Pada malam hari ini kita membicarakan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, al-kitab atau di dalam bahasa Arab ya kitabun, secara bahasa artinya sesuatu yang tertulis. Secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tertulis. Dan kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata kitabun berasal dari tiga huruf, yaitu kaf, ta, dan ba. Kata yang bermuara pada kaf, ta, dan ba, maknanya terkumpul dalam arti pengumpulan ataupun terkumpul sesuatu yang terkumpul. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kitabun adalah nama dari lembaran kertas yang tertulis di dalamnya. Nama dari lembaran kertas yang tertulis di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'." Ahlul kitab bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diturunkan kepada mereka kitaban. Kitaban di sini adalah lembaran kertas yang tertulis di dalamnya seperti kitab At-Taurat dari langit. lembaran kertas yang tertulis di dalamnya seperti kitab Taurat, dan mereka itu minta diturunkan dari langit. Ini permintaan orang-orang ahlul kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui arti kitab secara bahasa, maka secara istilah syar'i adalah al-kutub allati anzalaha Allah taala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adati dunya wal akhirah. Beriman kepada kitab-kitab. Arti kitab-kitab secara istilah syar'i adalah kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan atas para rasulnya alaihimus salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, dan juga sebagai petunjuk bagi mereka agar mereka mencapai dengan kitab-kitab tersebut kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Arti istilah syar'i ini saya ambilkan dari perkataan Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala yang disebutkan di dalam kitab Rasailu fil Aqidah. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Alkitab adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban seorang muslim. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama yaitu, kalau kita lihat pentingnya keimanan kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah pokok dari pokok akidah dan salah satu rukun dari rukun iman. Tidak sah iman seseorang kecuali jika dia beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya alaihimus salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji rasul-rasulnya yang telah menyampaikan darinya risalah-risalahnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah yaitu para rasul alaihimus salatu wassalam, dan mereka takut kepadanya dan tidak takut kepada seorang pun melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat juga tentang pentingnya keimanan kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengimani apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari sisinya berupa kitab-kitabnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang-orang beriman seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul. Coba perhatikan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat orang-orang beriman. Bahwasanya salah satu sifat mereka adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang lain yang menunjukkan bagaimana pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum beriman untuk mengimani apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab tersebut. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah kalian semua, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Amanna billah. Katakanlah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, dan yaitu anak-anaknya Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa saja yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, dan apa saja yang diberikan kepada nabi-nabi alaihimussalatu wassalam dari Rabb mereka, kami tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya dan kami senantiasa menyerahkan diri kepadanya. Ini ayat juga menunjukkan bagaimana pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sisi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani kitab apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian juga pentingnya keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terlihat dari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu disebabkan pendustaan mereka terhadap risalah-risalah, terhadap kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Allah telah memberitahukan tentang Nabi Saleh alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 79, fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka akhirnya Nabi Saleh berpaling dari mereka, meninggalkan mereka, dan Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku dan aku telah nasihatkan untuk kalian, akan tetapi kalian kebanyakan tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ya telah menghancurkan orang-orang yang mengingkari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitabnya. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kedudukan yang tinggi terhadap keimanan kepada kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang mengingkari sesuatu dari kitab-kitab yang Allah turunkan, dia adalah kafir. Perhatikan baik-baik, orang yang mengingkari sesuatu dari Allah, dari apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitabnya, maka dia adalah kafir. Surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kafir dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang telah nyata. Begitu pula para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keimanan kepada kitab-kitab ini, sebagaimana hadis yang kita bicarakan sekarang yaitu hadis Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam ketika ditanya oleh Jibril tentang al-iman, apakah itu iman, apa itu keimanan, Nabi Muhammad Jibril alaihi salam menjawab, keimanan adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya sampai akhir hayat, sampai akhir hadis nanti. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diperhatikan bahwasanya beriman kepada kitab-kitab adalah merupakan kewajiban setiap muslim, setiap yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan beriman kepada kitab-kitab ya sangat penting, karena seperti yang saya sebutkan tadi beberapa hal, kedudukan yang tinggi tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membicarakan tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci ya, hanya mempunyai satu tujuan, tidak ada tujuan yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. An yu'budallahu wahdahu la syarika lahu. Ini tujuan yang pokok dari penurunan kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kitab-kitab suci tersebut merupakan metode untuk kehidupan manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya, kitab-kitab suci tersebut akan memberikan petunjuk kepada setiap kebaikan, akan memberikan cahaya yang bisa menerangi kehidupan manusia di dunia ini, dan akan memberikan petunjuk kepada manusia agar tidak masuk kepada kegelapan, dosa dan maksiat. Ini adalah tujuan yang paling utama dari penurunan kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, maka dan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sana banyak kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Inilah poin yang kedua yang kita bicarakan, yaitu apa saja, atau ya, poin yang kedua yang kita bicarakan, saya ulangi, poin yang pertama adalah definisi tentang kitab, kemudian juga pengertian kitab secara istilah syar'i, kemudian poin yang kedua kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya keimanan terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Poin yang ketiga, ya para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana merealisasikan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya merealisasikan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa poin, sehingga dengan poin-poin ini kita bisa merealisasikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya akan keimanan kita kepada kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mengimani kitab-kitab tersebut dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, baik secara umum ataupun secara rinci. Saya ulangi, poin yang pertama yaitu mengimani kitab-kitab tersebut. Saya ulangi, mengimani tentang nama-nama kitab-kitab tersebut, baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum ataupun secara rinci. Baik. Kalau kita lihat para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama tentang kitab-kitab sucinya. Di antaranya itu Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, ya, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian nama yang kedua yaitu At-Taurat. Nama yang ketiga atau nama yang keempat di sini Az-Zabur, kemudian Injil, lalu Al-Qur'an. Jadi ada 6 nama dari kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seperti tadi Suhuf Ibrahim wa Musa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, baik di dalam surah An-Najm ayat 36, kemudian juga di dalam surat Al-A'la ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Suhuf Musa dan Ibrahim. Saya bacakan ayatnya. Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah belum diberitahukan dengan apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang telah wafa, yang telah menyampaikannya dengan sempurna. Ya, ini dalam surat An-Najm ayat 36. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'la ayat 19, Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kenapa kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan suhuf, dan juga kitab yang diturunkan oleh kepada Nabi Musa disebut dengan suhuf, sedangkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud adalah Az-Zabur, kemudian Nabi Isa Al-Injil, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, dan perlu diketahui juga bahwasanya suhuf Musa itu adalah Taurat, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa itulah yang disebut dengan At-Taurah. Tapi para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita di sini mendapatkan ada 5, ada 6 nama, tetapi secara zat dia ada 5, yaitu suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan suhuf Musa itu adalah Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Qur'an. 6 nama tetapi zatnya 5. Ya, karena lembaran-lembaran Nabi Musa itu sama dengan At-Taurat. Nah, pertanyaan tadi, kenapa suhuf Ibrahim alaihissalam dan suhuf Musa alaihissalam disebut dengan sahifah? Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi, sahifah, ya, kitab, arti secara bahasa salah satunya adalah lembaran yang di dalamnya tertulis, ya, sudah tertulis tulisan, lembaran yang di dalamnya tertulis tulisan. Nah, kenapa lembaran disebut lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran Nabi Musa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam berupa lembaran yang sudah tertulis dari langit. Jadi berupa lembaran yang sudah tertulis dari langit. Adapun Az-Zabur atau Injil atau Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, melalui perantara Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Allah, kepada para rasul yang diberikan kitab tersebut. Ya, memang Jibril juga menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tetapi cara penyampaiannya itu langsung membawa lembaran tersebut diturunkan dari langit. Wallahu a'lam. Kemudian itu satu, yaitu bagaimana cara merealisasikan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua atau poin yang kedua, agar keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terrealisasikan, yaitu meyakini bahwasanya seluruh kitab-kitab tersebut adalah kalamullah azza wa jal, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya secara hakiki, sekehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang kedua dan ini poin penting, ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya firman seluruh kitab-kitab suci itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, berbicara dengan hakiki akan kitab-kitab tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk sebelum saya memasuki poin yang ketiga, bagaimana cara merealisasikan keimanan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita sempurna, maka saya ingin menyinggung beberapa orang yang salah dalam memahami poin yang kedua yang saya sebutkan tadi, yaitu sebagian kelompok di dalam agama Islam yang lahir jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman langsung, akan tetapi itu adalah ibarah an kalamillah, akan tetapi itu adalah ibarat kiasan dari firman Allah. Jadi kejadiannya Allah berbicara kepada Jibril alaihi salam, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan firman Allah, tetapi kiasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menganggap bahwasanya tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, karena kalau berbicara itu seperti makhluk, ya. Nah, maka mereka menganggap bahwasanya apa yang kita baca dari Al-Quran itu adalah ibaratun an kalamillah. Ini adalah kiasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berbicara seperti itu secara hakiki. Karena kalau Allah berbicara seperti itu secara hakiki, maka Allah seperti makhluk akan kurang kemuliaan dan akan penuh aib. Maka ini adalah pendapat sebagian kelompok sesat di dalam perkara beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah saya akan sebutkan nanti beberapa kelompok sesat yang tersesat di dalam perkara beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, adapun ahlu sunnah wal jamaah, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meyakini bahwasanya seperti yang saya sebutkan di poin yang kedua tadi, bahwasanya Allah kitab-kitab suci tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berbicara secara hakiki dengan kitab-kitab suci tersebut sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hakikat dan kaifiat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, maka tidak ada yang mengetahui hakikat dan kaifiatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga yang berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah agar keimanan kita sempurna, yaitu meyakini bahwasanya seluruh kitab-kitab tersebut menyeru kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mempercayai, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, para pendengar sekalian, termasuk perealisasian terhadap keimanan kepada kitab-kitab suci, yaitu meyakini bahwasanya kitab-kitab suci tersebut membenarkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, ya. Satu dan yang lainnya saling membenarkan. Tidak ada pertentangan pada satu dan yang lainnya. Jika ada pertentangan, misalkan ayat yang ada dalam Al-Quran dengan ayat yang ada dalam Injil, maka yang kita celak pertama kali adalah akal yang tidak memahami ayat tersebut di antara Al-Quran ataupun Injil. Karena kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menurunkan kitab-kitab suci yang saling bertentangan. Kemudian para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk keimanan kepada kitab-kitab suci atau poin untuk merealisasikan keimanan kita kepada kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini dengan yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan seluruh kitab-kitab suci dengan Al-Quran yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan seluruh kitab-kitab suci, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terdahulu dengan Al-Quran yang agung, yang terkumpul di dalamnya apa saja yang ada dalam kitab-kitab suci.